وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu ibadah yang mulia, yaitu thalabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syariat, ilmu agama. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di majlis ini mendatangkan keberkahan dan menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada sore hari ini melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, masih di dalam bab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, tentang amar ma'ruf nahi munkar. Masuk pada hadis yang kelima dari bab ini. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala An Ummul Mukminin Ummi Salamah Hindun bintu Abi Umayyah Hudzaifah radhiyallahu anha, dari ibunda kaum mukminin Ummu Salamah Hindun bintu Abi Umayyah Hudzaifah radhiyallahu taala anha, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Semua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Wa ta'ala, mengatakan istri-istri Nabi mereka adalah ibunda kaum mukminin. Sehingga hendaknya kita memuliakan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita memuliakan ibu-ibu kita. Jangan sampai kita mencela, menghina, mencaci maki istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan mereka itu adalah ibu-ibu kita. Jangan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah yang mereka lancang terhadap istri tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu taala anha. Dengan lancangnya mereka mengatakan Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai pezina. Padahal Aisyah radhiyallahu taala anha dikenal dengan sebutan Siddiqah bintu Siddiq. Seorang perempuan yang jujur, dari putri laki-laki yang jujur. Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Di mana Siddiq ini merupakan derajat kedua setelah para nabi. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, mereka bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para nabi. Ini tingkatan tertinggi. Para siddiqin, tingkatan yang berikutnya. Para syuhada dan para salihin. Nah, sehingga hendaklah kita memuliakan para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan mereka adalah ibunda kita, ibunda kaum mukminin, yang hendaknya kita memuliakannya, jangan sampai kita melecehkan dan menghinakannya. Salah satu di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Ummu Salamah, Hindun bintu Abi Umayyah, di mana Ummu Salamah salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dengan kesabarannya tatkala mendapatkan musibah. Ketika suaminya yang pertama, Ummu Abu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu, meninggal dunia dalam suatu peperangan, Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberikan pengganti yang lebih baik dari suaminya Abu Salamah. Diajarkan doa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mendapatkan musibah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minhu. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah pahala terhadap musibah yang menimpaku dan berikanlah ganti kepadaku yang lebih baik dari Abu Salamah, suamiku yang telah meninggal. Dikabulkan doanya Abu Salamah, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Setelah habis masa iddahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminangnya dan menjadikannya sebagai istri. Allah gantikan dengan yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini pun hasungan kepada kita tatkala mendapatkan musibah, maka hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Kita meminta supaya diberikan pahala terhadap musibah yang menimpa diri kita. Dikarenakan musibah yang menimpa seseorang ini bisa menjadi kebaikan bagi orang tersebut kalau dia bersabar tatkala mendapatkan musibah tersebut. Bisa menghapuskan dosa-dosanya, bisa mengangkat derajatnya dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ajurni fi musibati. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan ganti yang lebih baik dari apa yang terluputkan bagi kita. Nah, kembali kepada hadis yang kita bahas dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, innahu yusta'malu alaikum umara fata'rifuna wa tunkirun. Sesungguhnya akan dipekerjakan untuk kalian, atau akan ada pada kalian para penguasa, para pemimpin yang kalian mengetahui keadaan mereka, yang kalian ketahui tentang kemungkaran-kemungkaran yang ada pada mereka, watunkirun, dan kalian pun mengingkarinya. Faman kariha faqad bari'a, barang siapa yang membenci kemungkaran tersebut maka sungguh dia telah terlepas diri. Waman angkara faqad salima, dan barang siapa yang mengingkari kemungkarannya maka sungguh dia telah selamat. Walakin man radiya wa taba'a, akan tetapi kecelakaan itu bagi orang yang ridha terhadap kemungkaran dan mengikuti kemungkaran tersebut. Qalu ya Rasulullah, mereka para sahabat mengatakan, wa Rasulullah, ala nuqatiluhum, tidakkah kita memerangi penguasa-penguasa yang demikian, penguasa-penguasa yang melakukan kemungkaran-kemungkaran? Qala la, kata Nabi, jangan kalian perangi. Ma aqamu fiikum shalah, selama mereka masih menegakkan salat di tengah-tengah kalian. Nah, hadis yang kita bacakan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya akan ada para penguasa, penguasa yang kita mengetahui kemungkaran-kemungkaran yang ada pada mereka, dalam artian mereka tidak menegakkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak memperhatikan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan ada penguasa yang demikian. Nah, Rasulullah itu mengingkari kemungkaran yang ada pada penguasa. Nah, mengingkari kemungkaran yang ada pada penguasa tidak seperti mengingkari kemungkaran pada yang lainnya. Nah, sehingga Nabi SAW mengatakan, man kana indahu wasiyah au nasiha lidi sultan fala yubdihi al-alaniyah, barang siapa yang memiliki nasihat kepada para penguasa, janganlah menampakkan terang-terangan. Ini bimbingan Nabi SAW terkait memberi nasihat kepada penguasa, terkait mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang ada pada penguasa. Kata Nabi SAW, janganlah engkau tampakkan terang-terangan di podium-podium, di majlis-majlis, di mimbar-mimbar Jumat, menjelek-jelekan penguasa, menjatuhkan penguasa. Ini bukannya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falyakhudh biyadi, falyatakhalla bihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambillah tangannya. Nah, sampaikanlah dengan berdua-duaan. Ini kalau kita mampu, kalau enggak mampu. Sekarang ada sarana-sarana atau mungkin lembaga-lembaga yang bisa menyampaikan pesan-pesan kita kepada penguasa, nasihat-nasihat kita kepada penguasa. Sampaikan dengan baik nasihat-nasihat yang kita hendak sampaikan kepada penguasa. Ya, barakallahu fikum. Sekali lagi, kemungkaran itu mesti kita ingkari walaupun ada pada penguasa kita, tapi tetapi caranya tidaklah sesuai dengan bimbingan syariat, tidak serampangan. Jangan sampai mengingkari kemungkaran menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, sebagaimana telah kita bahas tentang syarat-syarat ingkarul mungkar, syarat-syarat mengingkari kemungkaran. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan walakin man radiya wa taba'a. Akan tetapi bagi orang yang ridha dan mengikuti kemungkaran-kemungkaran tersebut, maka dia akan binasa sebagaimana yang didapatkan oleh para penguasanya. Nah, walaupun kemungkaran tersebut ada pada penguasa, jangan sampai kita ridha dengan kemungkaran tersebut. Jangan sampai kita mengikuti kemungkaran tersebut. Walaupun penguasa memerintahkan untuk melakukan kemungkaran, kemaksiatan tersebut, maka kita jangan sampai mentaati kemungkaran tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada al-khaliq Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun yang memerintahkan adalah orang tua kita, kalau itu kemaksiatan, kita jangan mentaatinya. Walaupun yang memerintahkan adalah penguasa, kalau itu adalah kemaksiatan, jangan kita mentaatinya. Nah, kalau kita ridha dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang ada pada penguasa, dengan kemungkaran-kemungkaran yang ada pada penguasa, kemudian kita mengikuti kemungkaran-kemungkaran tersebut, maka kita akan mendapatkan kebinasaan, kecelakaan. Kemudian para sahabat ridwanullah alaihim ajmain tatkala mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan penguasa yang semacam itu, para penguasa yang melakukan kemungkaran-kemungkaran, para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, tidakkah kita memerangi mereka? Tidakkah kita melakukan kudeta kepada mereka? Nah, Nabi SAW mengatakan, lah, jangan kalian memerangi mereka, jangan kalian mengkudeta mereka. Ma aqamu fikum as-shalah, selama mereka menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Nah, walaupun penguasa kita penguasa yang zalim, misalkan, walaupun penguasa kita penguasa yang banyak melakukan kemungkaran-kemungkaran, tetap kita tidak boleh memberontak kepada mereka. Kita tidak boleh mengkudeta mereka selama mereka masih menegakkan sholat. Nah, barakallahu fiikum. Sekali lagi, walaupun kita lihat ada kemungkaran pada mereka, mereka menzalimi rakyat, merampas harta rakyat, atau diistilahkan sekarang dengan sebutan mereka melakukan praktek-praktek yang tidak sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melakukan korupsi, kolusi, nepotisme yang sering digemar-gemarkan istilah KKN. Walaupun mereka melakukan demikian, tetap kita tidak boleh memberontak kepada mereka selama mereka masih menegakkan sholat, selama mereka masih penguasa-penguasa yang muslim, yang mukmin. Ya, tidak boleh kita memberontak kepada mereka. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita memberontak kepada penguasa-penguasa seperti itu, nah, walaupun melakukan KKN tapi masih melaksanakan sholat, berarti kita tidak mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang mukmin, kita yakin dengan mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita akan mendapatkan keselamatan. Dan tatkala kita mengikuti selain bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan kehancuran. Sehingga tinggal pilih. Mau bimbingan mana yang akan Anda pilih? Bimbingan Nabi ataukah selain Nabi? Kalau bimbingan Nabi, tatkala menghadapi penguasa yang demikian, penguasa yang zalim, penguasa yang kakain, selama mereka muslim, tidak boleh kita memberontak. Tidak boleh kita mengkudeta. Ya. Tetap kita taat pada perkara-perkara yang lainnya yang tidak mengandung unsur kemaksiatan. Adapun kemaksiatan-kemaksiatan yang diperintahkannya, kita tidak mentaatinya. Ini sikap seorang mukmin yang terbimbing dengan ajaran Islam. Nah, dan ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Nabi memerintahkan demikian, melainkan di dalamnya ada kemaslahatan yang besar. Nah, kalau seandainya memberontak, mengkudeta, akan menimbulkan kemudhoratan yang sangat besar. Tertumpahnya darah kaum muslimin. Nah, dan kerusakan-kerusakan yang lainnya. Nabi SAW mensyaratkan untuk memerangi penguasa kalau seandainya mereka sudah tidak menegakkan sholat. Adapun apabila mereka masih menegakkan sholat, maka tidak boleh memerangi mereka. Nah, sehingga di sini menunjukkan bahwasanya meninggalkan sholat ini bisa dihukumi kafir. Kenapa? Dikarenakan dalam hadis yang lain, Nabi SAW membolehkan untuk memerangi para penguasa kalau seandainya kita melihat ada kekufuran yang jelas, yang ada buktinya dari sisi Allah Subhanahu wa taala perbuatan tersebut adalah kekafiran. Nah, dan dalam hadis yang kita bacakan tadi, di antara bentuk kekufuran yaitu meninggalkan salat. Ya. Sehingga jelas di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan salat ini bisa dihukumi kafir. Orang yang meninggalkan salat secara mutlak. Nah, dan bil kuliah secara keseluruhan, maka bisa dihukumi kafir. Dalam hadis yang lain sangat tegas, Nabi SAW mengatakan al-ahadu alladhi bainana wa bainal kufri wa syirki as-salah. Perbedaan perjanjian antara kami kaum muslimin dengan orang kafir dan musyrik adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia adalah kafir. Ya. Dari sini sangat jelas Nabi menyebutkan tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Dihukumi kafir. Walaupun sebagian ulama ada perbedaan pendapat tentang orang yang meninggalkan sholat dikarenakan bermalas-malasan. Adapun yang meninggalkan sholat dikarenakan menolak kewajibannya, maka dia jelas kafir. Adapun yang meninggalkan sholat dikarenakan bermalas-malasan, jumhur kebanyakan para sahabat menghukuminya sebagai kafir. Adapun yang lainnya, ada yang mengatakan dia melakukan dosa yang sangat besar walaupun tidak terjatuh kepada kafir. Tapi pendapat yang kuat, walaupun meninggalkannya bermalas-malasan, maka tetap dihukumi kafir. Dikarenakan ini yang dinyatakan oleh Nabi SAW dengan lafaz yang umum, barang siapa meninggalkan sholat, maka dia kafir. Nah, dan juga para sahabat, mereka memandang tidaklah suatu amalan yang ditinggalkan kemudian dihukumi kafir selain daripada sholat. Dalam artian para sahabat memandang orang yang meninggalkan sholat maka dihukumi kafir. Nah, hadis yang kita bacakan tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Masuk pada hadis yang berikutnya, hadis yang ke-6 dari bab ini. Kalau secara keseluruhan, hadis yang ke-194. An Ummil Mukminin Ummil Hakam Zainab binta Jahsin radhiyallahu anha, dari ibunda kaum mukminin Ummu Hakam namanya Zainab bintu Jahsin. Ini juga diantara salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zainab bintu Jahsin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya. أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فجأة. Sesungguhnya Nabi SAW masuk ke kamarnya dalam keadaan tiba-tiba. Nah, يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. لا إله إلا الله, kecelakaan bagi Arab dari kejelekan yang telah dekat. Futihal yaumin radmi ya'juj wa ma'juj mithlu hadhihi, hari ini telah terbuka dari lubang ya'juj wa ma'juj seperti ini. Wa halaqa bi usbu'ihi al-ibham wallati taliha, Rasulullah sedang buat lingkaran dengan telunjuk dan ibu jarinya. Nah, buat lingkaran seperti ini, telah terbuka lubang Ya'juj wa Ma'juj. Faqultu ya Rasulullah, aku berkata, kata Zainab bintu Jahsin, wa Rasulullah, anuhliku wa fina salihun, apakah kita akan binasa padahal di tengah-tengah kita ada orang-orang soleh? Qala na'am idza kasal khabath, Rasul mengatakan iya apabila sudah banyak perbuatan-perbuatan keji, sudah banyak kemaksiatan-kemaksiatan. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, dari hadis yang kita bacakan ini, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Zainab bintu Jahsin mengkhabarkan bahwasanya Nabi SAW masuk ke kamarnya dalam keadaan merah wajahnya, berubah wajah Nabi SAW dan mengatakan La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wailul lil arab, kecelakaan bagi bangsa Arab. Min syarrin qad iqtarab, dari kejelekan yang telah dekat. Nah, diawali dengan kalimat tauhid. Sebagai bentuk mewujudkan kalimat tauhid, digarakkan tauhid ini merupakan asas yang dibangun di atasnya semua syariat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Mu. Wa ma'na ya'budun yuwahidun, makna beribadah kepada-Ku yaitu mentauhidkan-Ku. Sehingga kata Syaikh Rahimahullah taala, لأن التوحيد والقاعدة التي تبنى عليها جميع الشريعة. Dikarenakan tauhid merupakan fondasi, merupakan asas yang dibangun semua syariat di atasnya. Nah, dan juga Allah mengatakan, "Wa ma arsalna min qablika mir rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelummu wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi selain aku, maka beribadahlah kepadaku. Nah, maka hendaklah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah, di dalam kecintaan, di dalam mengagungkan, di dalam bertawakal, dalam kembali, beristi'anah, beristighosah, takut, dan lain sebagainya. Sekali lagi, tauhid ini merupakan asas agama. Nah, sehingga Nabi mengatakan tadi, La ilaha illallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan bangsa Arab, wailul Arab, kecelakaan bagi bangsa Arab, min sarin qadik tarab, dari kecelakaan yang telah dekat. Nabi SAW mengingatkan bangsa Arab dikarenakan bangsa Arab mereka yang membawa panji Islam. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan ummiyin yang tidak membaca dan tidak menulis, dari kalangan bangsa Arab. Nah, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabla fi dhalalin mubin. Di mana unsur-unsur dakwah Nabi SAW membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, mensucikan mereka, mengajarkan Alkitab dan hikmah, walaupun mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, di bangsa Arab sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Kemudian Allah mengutus Nabi-Nya, membacakan ayat-ayatnya, mensucikan mereka dari akhlak-akhlak yang jelek, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan juga As-Sunnah. Dalam hadis yang kita bacakan tadi, Nabi SAW menjelaskan ancaman bagi orang Arab. Sekali lagi dikatakan mereka lah yang membawa panji Islam. Nah, Nabi SAW dari kalangan Arab mengingatkan dari kejelekan yang telah dekat, di mana kejelekan ini terjadi disebabkan Ya'juj wa Ma'juj. Rasulullah tafsirkan dalam ucapan berikutnya, telah terbuka lubang Ya'juj wa Ma'juj seperti ini. Nah, dan Rasulullah membuat lingkaran dengan telunjuk dan ibu jarinya, terbuka. Nah, lubang Ya'juj wa Ma'juj. Di mana Ya'juj wa Ma'juj ini merupakan bangsa perusak. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Sesungguhnya Ya'juj wa Ma'juj ini perusak di bumi. Nah, disebutkan dalam hadis tadi, bangsa Arab sekali lagi dikatakan mereka lah yang membawa panji Islam sejak zaman Rasul alaihi salatu wassalam sampai hari kita ini. Nah, Nabi SAW, kemudian para sahabat, kemudian para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Sampai sekarang ini, banyak ulama-ulama kita dari kalangan Arab. Nah, Nabi SAW mengingatkan mereka dengan ancaman Ya'juj wa Ma'juj yang merupakan perusak di bumi ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menghikayatkan tentang Dzulqarnain. Tatkala dikatakan kepadanya, "Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh." Sesungguhnya Ya'juj wa Ma'juj mereka melakukan kerusakan di bumi ini. Nah, mereka ahlul fasad. Ya. Dan pendapat yang kuat, wallahu a'lam, bahwa Ya'juj wa Ma'juj mereka adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mereka adalah manusia, tapi sifat mereka itu perusak, penghancur. Nah, dan sekarang mereka tidak bisa keluar dalam suatu benteng yang kuat. Ya. Ketika zaman Dzulqarnain dibuatlah benteng tersebut sehingga mereka tidak bisa keluar. Dan karena Nabi SAW sekarang ketika itu telah terbuka. Telah terbuka lubang Ya'juj wa Ma'juj seperti ini. Nah, dan lubang tersebut terus membesar sehingga di akhir zaman keluarlah mereka melakukan kerusakan di bumi ini. Nah, tidaklah mereka melewati suatu dataran yang ada airnya, melainkan akan habis air. Dan mereka pun akan memusnahkan setiap manusia yang dilewatinya. Nah, bangsa perusak. Ya. Sampai-sampai Nabi Isa alaihissalam dan juga kaum muslimin, di mana di akhir zaman nanti Nabi Isa alaihissalam pun akan turunkan dari langit ke dunia. Nah, kemudian memerangi Dajjal sampai terbunuhnya Dajjal. Nabi Isa alaihissalam bersama Imam Mahdi, nah, membina umat ini sampai keluar Ya'juj wa Ma'juj. Nabi Isa alaihissalam dan kaum mukminin mereka naik ke suatu gunung untuk menghindari Ya'juj wa Ma'juj. Nah, bangsa perusak Ya'juj wa Ma'juj ini. Ya. Sampai tatkala makhluk yang ada di bumi, ya, telah mereka perangi, telah binasa oleh mereka, mereka melemparkan tombak-tombaknya ke langit. Nah, dengan tujuan kita perangi makhluk-makhluk langit, katanya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan fitnah bagi mereka. Tatkala tombaknya kembali ke bumi, nah, seakan-akan ada darah di sana. Mereka merasa senang, padahal itu hanya tipuan belaka. Ya. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada mereka ulat-ulat. Ulat-ulat yang membinasakan mereka sehingga mereka pun binasa. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala timpakan hujan untuk membersihkan mayat-mayat mereka. Barakallahu fiik. Ya. Adapun Nabi Isa alaihi salam terselamatkan. Mereka naik ke gunung kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah menyelamatkan mereka dari Ya'juj wa Ma'juj. Nah, bisa dilihat kisah Ya'juj wa Ma'juj dengan lengkap di Bidayah wa Nihayah ataupun yang lainnya. Yang jelas mereka adalah bangsa perusak. Dan Rasulullah mengatakan, laka bagi bangsa Arab. Hari ini telah terbuka lubang Ya'juj wa Ma'juj seperti ini. Kemudian Zainab bintu Jahdin bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, anuhliku wa fina salihun?" "Wahai Rasulullah, apakah kami akan binasa padahal di tengah-tengah kami ada orang-orang soleh?" Rasul mengatakan, nah, iya. Apabila banyak perbuatan-perbuatan keji, banyak kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, kata Sayyid Nusaymin rahimahullah ta'ala, as-salih la jah, wa innama huwa salimun naj. Orang yang soleh tidak celaka, akan tapi dia selamat. Lakin idza kasal khabath halaka as-salihun. Akan tapi apabila banyak kerusakan, banyak kemaksiatan, maka orang-orang soleh pun akan binasa. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Hendaklah kalian takut, khawatir terhadap suatu musibah yang tidak menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja. Wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha keras siksa-Nya. Nah, kalau sudah banyak kerusakan-kerusakan, banyak kemaksiatan-kemaksiatan, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah, yang kena bukan hanya orang-orang yang berbuat zalim saja, yang kena bukan hanya orang-orang yang melakukan kemaksiatan saja, tapi yang lainnya pun, bahkan orang-orang soleh pun, mereka mendapatkannya. Nah, dan tentunya di akhirat nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keadaan mereka, mana yang soleh dan mana yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan khabath di sini, dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, apabila banyak al-khubuth, yang dimaksud dengan khabath ini bisa dua perkara. Yang pertama, perbuatan-perbuatan yang jelek. Yang kedua, orang-orang yang jelek. Apabila sudah banyak perbuatan-perbuatan yang khabithah, perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang jelek di tengah-tengah masyarakat, walaupun mereka adalah kaum muslimin, maka sesungguhnya mereka telah menghantarkan diri-diri mereka kepada kebinasaan. Apabila sudah menyebar kejelekan-kejelekan di tengah-tengah kaum muslimin, maka akan menghantarkan kepada kebinasaan. Nah, begitu juga apabila di tengah-tengah mereka banyak orang-orang kafir, maka sungguh telah mengantarkan diri-diri mereka kepada kebinasaan juga. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dari tinggalnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang musyrik dari atau di Jazirah Arab. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam suatu hadis, "Akhriju al-Yahud wan-Nasara min Jazirah Arab." Keluarkanlah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dari negeri Arab. Nah, kenapa? Dikatakan kalau mereka semakin banyak, ini bisa merusak dan bisa mengantarkan kepada kebinasaan, kehancuran. Ya. Apabila di suatu negeri, di suatu tempat banyak orang-orang yang durhaka, Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab. Nah, walaupun di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang soleh, tapi tatkala adab itu Allah timpakan, tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja, orang-orang yang soleh pun mereka mendapatkannya. Nah, sehingga Allah ingatkan tadi, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Hendaklah kalian khawatir, hendaklah kalian takut dari suatu musibah yang tidak menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja. Nah, begitupun kata Nabi dalam hadis yang kita bacakan tadi, bahwasanya apakah kita akan binasa? Padahal di tengah-tengah kita ada orang-orang soleh. Kata Nabi, iya, apabila sudah banyak kerusakan, banyak kemaksiatan. Kata Sayyidina rahimahullahu taala, khabath di sini bisa diartikan banyaknya amalan-amalan kejelekan, bisa juga diartikan banyaknya orang-orang yang jelek, orang-orang kafir. Nah, sehingga Nabi SAW mengatakan tadi, akhriju al-yahud wal-nasara min jahiyatil Arab. Keluarkanlah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dari jazirah Arab. Nah, bahkan ketika waktu sakitnya Nabi SAW mengatakan, akhrijul musyrikina min jaziratil Arab. Keluarkanlah orang-orang musyrik dari jazirah Arab. Nah, dalam hadis yang lain, pada masa akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, la in istu la ukhrijanna al-yahuda wan nasara min jazirati al-arab. Kalau aku masih hidup, akan aku keluarkan orang-orang Yahudi dan Nasara dari jazirah Arab. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak boleh tinggal di jazirah Arab. Kenapa tadi? Dikarenakan dengan banyaknya mereka, semakin berkembangnya mereka, nah, akan semakin banyak kejelekan-kejelekan. Kalau sudah banyak kejelekan-kejelekan, maka khawatir akan mendapatkan musibah. Di mana kalau musibah sudah datang, tidak hanya menimpa mereka saja, yang lainnya pun akan mendapatkannya. Ya, sebagaimana hadis tadi ketika ditanyakan oleh Zainab bintu Jahjim, wa Rasulullah, apakah kami akan binasa? Padahal di tengah-tengah kami ada orang-orang soleh. Kata Nabi, iya, kalian akan binasa apabila sudah banyak kerusakan-kerusakan, baik amalan-amalan yang jelek ataukah orang-orang yang jelek. Nah, disayangkan sekarang kita dapatkan sebagian manusia justru sebaliknya, mereka berlomba-lomba ya, untuk menarik orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, orang-orang musyrik untuk masuk ke negeri kita. Nah, sebagian mengatakan untuk pekerjaan, menarik orang-orang Yahudi dan Nasara, menarik orang-orang musyrik, para penyembah berhala ke negeri kita. Nah, padahal Nabi memerintahkan untuk mengeluarkan mereka dari jazirah Arab. Nah, bahkan sebagian mereka ada yang mengatakan, mengaku bahwasannya orang-orang Yahudi Nasrani ataupun orang-orang musyrik lebih baik dari kalangan kaum muslimin. Naudzubillah ya, dari kerendahan yang semacam ini, sudah terbalik fitrahnya. Padahal seorang muslim, sebejat apapun seorang muslim, kalau dia masih muslim, maka lebih baik daripada orang-orang kafir. Allah mengatakan, inna syarrud dawabi indallah alladzina kafaru. Sesungguhnya makhluk yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang kafir. Sehingga kalau masih sebagai muslim, sebejat apapun dia, sebesar apapun kezaliman yang dilakukannya, masih lebih baik daripada orang-orang kafir. Nah, dikatakan orang kafir yaitu makhluk yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga jangan sampai tertipu. Nah, dengan seruan-seruan dan ajakan-ajakan tadi. Begitulah syaitan bermain-main terhadap akal-akal sebagian manusia, sehingga mengunggulkan orang kafir daripada orang mukmin. Orang kafir lebih hebat, orang kafir lebih ini, lebih itu dan sebagainya. Ya, mengunggulkan orang-orang kafir daripada orang mukmin. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrik walau a'jabakum." Sungguh seorang budak yang mukmin lebih baik daripada seorang yang musyrik. Nah, budak hamba sahaya yang mukmin lebih baik dari seorang yang musyrik, walaupun dia merdeka, walaupun dia kaya. Nah, walau a'jabakum, walaupun orang yang musyrik tersebut menakjubkan kalian. Ya. Ada orang yang musyrik kaya raya. Nah, penampilannya bagus. Nah, yang jelas menakjubkan kita. Ada seorang budak hamba sahaya, tapi dia mukmin, walaupun fakir, miskin, bahkan sebagai budak statusnya, tapi lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, daripada orang musyrik yang kaya raya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menasihatkan kepada kaum mukminin, janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan musyrikah. Walau a'jabatkum, walaupun perempuan-perempuan musyrikah tersebut menakjubkan kalian. Jangan kalian, wahai kaum mukminin, menikahi perempuan-perempuan yang musyrik, walaupun rupanya indah, cantik, elok dan lain sebagainya. Nah, sungguh budak perempuan yang mukmin, mukminah lebih baik daripada perempuan yang musyrik walaupun menakjubkan. Nah, begitupun kepada para wali perempuan, janganlah kalian menikahkan putri-putri kalian, perempuan-perempuan kalian kepada laki-laki yang musyrik walaupun laki-laki musyrik tersebut menakjubkan kalian. Ya, sungguh seorang budak yang mukmin lebih baik dari laki-laki yang musyrik walaupun laki-laki musyrik tersebut menakjubkan kalian. Nah, sehingga hati-hatilah dari mengambil, menarik orang-orang Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik dan lain mereka dari orang-orang kafir ke jazirah Arab. Nah, dikatakan jazirah Arab merupakan jazirah Islam. Islam dimulai dari bangsa Arab dan akan kembali juga tengah-tengah Arab. Ya, jangan sampai menjadikan al-khabath, kejelekan-kejelekan berada di tengah-tengah negeri kaum muslimin. Nah, dan di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, dikarenakan kalau sudah banyaknya kejelekan dan orang-orang yang jelek, ini bisa menghantarkan kepada kecelakaan dan kebinasaan. Baik. Maka di sini juga di dalamnya mengandung hatungan supaya kita melakukan amar makruf nahi mungkar tatkala melihat kejelekan-kejelekan yang ada di tengah-tengah umat. Dan dalam melakukan amar makruf nahi mungkar tentunya sesuai dengan kemampuan kita, dan hendaklah kita mengikuti syarat-syarat dan kaidah-kaidah di dalam amar makruf nahi mungkar. Jangan sampai kita mengingkari kemungkaran, tapi sebaliknya justru menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna. Mudah-mudahan yanfa'una wa yanfa'ukum. Bermanfaat baik dan semuanya. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.